Mitra Bisnis, paket kebijakan Presiden SBY untuk mengatasi krisis ekonomi Jumat lalu dinilai setengah hati dan tidak akan berpengaruh dalam waktu singkat ini. Ada yang berpendapat paket ekonomi itu tidak menyentuh persoalan real yang terjadi sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Yang Anda udah komentar itu semuanya betul. Ini contoh konkret. Ini misalnya ya, ada ketentuan atau aturan mengenai kuota ekspor mineral itu yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM dalam paket kebijakan ekonomi kemarin itu dicabut. Yang dicabut, maka ekspor mineral diharapkan akan menyumbang paling nggak 10 miliar dolar sendiri. Ya, tapi lucunya Kementerian Keuangannya tidak mencabut ketentuan pajak ekspornya. Entah ini lupa atau tidak ada koordinasi gitu ya. Ya berarti harapan untuk meningkatkan ekspor mineral yang 10 miliar itu bisa seketika sebetulnya diperoleh, pasti nggak akan jalan. Nah itu kan setengah hati, cabut ketentuan kuota ekspornya untuk mineral, tapi ekspornya ketentuannya nggak dicabut yang 20% itu. Jadi udah pasti nggak jalan. Saya aku yakin itu itu contoh seperti itu. Memang entah ini nggak, maaf ngomong ya, nggak ada koordinasi atau memang nggak pengalaman ya, atau memang orang panik jadi gugup asal-asalan. Saya sedih sebetulnya gitu loh. Lihat ini ya, petinggi-petinggi nggak ini. Bisa sekaligus. Ya mungkin sekarang sedang diproses sama Kementerian Keuangan, bisa jadi pencabutan pajak ekspornya ya mungkin. Tapi kan bisa sekaligus. Kalaupun mau disisain ya paling 5%. Paling tinggi gitu, ini contohnya. Nah, atau misalnya menaikkan pajak penjualan barang mewah gitu ya. Maksudnya itu menurut saya ya nggak begitu akan efektif ya untuk kaitan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Persoalan dihadapi apa sih? Yaitu melemahnya rupiah dan indeks yang lagi jalan, cadangan devisa yang menurun, kan itu. Mestinya ketentuan perpajak aja bukan seperti itu. Pajak dinaikin dari sekian ke sekian untuk barang mewah itu kan cuma basa-basi kebohongin diri sendiri. Tapi ada alternatif, yaitu semua asal-usul modal, modal baru di perusahaan maupun tambahan modal baru tidak akan diusut dan tidak akan diusut oleh pajak, tidak dikenain pajak, misalnya gitu kan. Nah, itu pasti duit masuk tuh, gerak dari luar negeri tuh. Nah, kok kita nggak dirugikan apa? Malah diuntungin, cadangan bisa naik, rupiah akan menguat, ya kan, permodalan juga akan meningkat, ya. Daripada orang ini selama ini modalnya sendiri pura-pura utang dari luar negeri. Karena takut kalau beli modal sendiri dipajaki atau di asal-usulnya diusut, misalnya gitu. Nah, ketentuan seperti ini kalau diberlakukan, kita nggak ada ruginya pemerintah, tapi duit masuk banyak, cadangan banyak, dolar masuk, ya, itu efektif. Nah, contoh-contoh seperti itu. Jadi, udah salah tembak, setelah regulasi. Ya, kalau ini saya nilai, rapotnya masih merah dah. Itu beberapa contoh yang bisa saya sebutkan dalam perpajakan, ya. Jadi, pajak ekspor yang harus dicabut, jadi cabut, gitu kan. Ya, makanya orang-orang itu agak sinis dan merasa ini paketnya orang yang tidak mengerti bahwa indeks saham itu sedikit tertolong, itu harus jujur, itu kan karena dikerahkan BUMN untuk terjun ke sana. Itu kan seketika ya, memang efektif. Nah, hal-hal begini. Jadi indeks tertolong itu kemarin dengan pengorbanan yang seperti saya katakan itu ngerahin BUMN. Tapi mau berapa hari, ya kan? Habis itu ya mungkin akan melemah lagi. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.